Cut to Cut Studio dengan bangga mempersembahkan Pelangi di atas gelagah wangi. Sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia. Sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Jangan ragu-ragu Puspita Sari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di atas gelagah wangi. Serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di Tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit Demak, kita perangi jalan kebenaran. Kita tumpas kanker murka. Kita hancurkan Majapahit. Serbu! Pelangi di atas gelagah wangi. Naskah karya S. Tijal. Teknik dan montase Kipot, Jus, dan Indra Mahendra. Dengan sutradara Haryoko. Dalam episode awal ini dengan judul Ilmu Rikmasi. Resi Wiyasa duduk bersila di depan dua orang putrinya. Semula dia terkejut dan terpana melihat penampilan Endang Puspitasari yang jauh berbeda dengan sebelumnya. Tapi karena pengaruh usia serta pengalaman hidup yang matang, akhirnya Resi Wiyasa menyadari apa yang telah terjadi. Pasti Endang Puspitasari sudah menemukan jati dirinya sebagai seorang wanita. Sudah berhasil menyerap ilmu rikmasidi atau pukulan rembulan dingin. Sudah memancarkan kecantikan dari dalam hatinya. Sementara itu, nampaknya Endang Kusuma Dewi masih tetap biasa-biasa saja. Bahkan gadis itu kelihatan lesu, kurang semangat, kurang bergairah, karena memang pikirannya masih tetap tertuju pada Empu Janardana. Kerinduannya belum menemukan obatnya. Anak-anakku Puspitasari dan Kusuma Dewi. Iya, ya, Resi. Sejak semula sudah kukatakan bahwa aku hanya sekedar membukakan pintu. Kalian sendiri yang harus masuk pintu itu. Aku yang membukakan jalan. Kalian sendiri yang harus melangkah. Apapun hasilnya, itu tidak menjadi masalah. Oleh karena itu, rikmasidi atau pukulan rembulan dingin adalah ilmu yang mendasarkan pada kebenaran hati nurani. Hanya orang-orang yang jujur, yang tulus serta ikhlas, yang bersih hatinya, serta jernih pikirannya, yang mampu menyerap ilmu tersebut. Sepertinya saya gagal, Ayah Resi. Entah kenapa, saya sangat letih dan mengantuk sekali. Saya tertidur, sehingga biji-biji kecipir jatuh berserakan di tanah. Tidak apa. Usiamu masih sangat muda, Kusuma Dewi. Suatu saat nanti, jika kamu sudah benar-benar siap, kamu bisa mengulangi lagi. Yang penting, pintu sudah kubuka. Kalau ada kesempatan, kamu bisa masuk dan selanjutnya mengalaminya sendiri. Oh ya, kamu bagaimana, Puspita Sari? Saya menjalankan seluruh perintah Ayah Resi. Sepertinya tidak ada yang terlupa ataupun tercecer. Bagus. Aku senang mendengarnya. Yunda Puspita Sari tidak tidur bareng sekejap pun, Ayah Resi. Dan dia menghabiskan semua biji kecipir yang ada di kantongnya. Memang seharusnya begitu. Apakah itu berarti Yunda Puspita Sari berhasil menyerap ilmu itu, Ayah Resi? Ilmu Rikmasiddhi atau pukulan rembulan dingin adalah ilmu yang bersifat pribadi. Kalau berhasil, nanti akan kelihatan. Demikian pula kalau gagal, akan nampak. Baiklah anak-anakku. Sekarang kalian boleh istirahat. Selanjutnya, kita semua akan hidup seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Mudah-mudahan Dewata Agung selalu memberkati setiap tarikan nafas kita. Kedua putri Resi Wiyasa bersama-sama meninggalkan serambi depan. Endang Puspita Sari segera masuk ke ruangan biliknya. Demikian pula Endang Kusuma Dewi. Gadis itu masih nampak lesu, kurang bergairah, kurang bersemangat. Dia membaringkan tubuhnya di atas ranjang sambil kembali memikirkan Empu Janardana yang berada di tempat jauh di sana. Di padepokan Antahpura. Aku sudah gagal. Setelah hampir sebulan namanya mempersiapkan diri, akhirnya kandas di tengah jalan. Barangkali Yunda Puspita Sari mengalami sesuatu yang lain. Tapi yang jelas, aku tidak memperoleh apa-apa. Kenapa akhir-akhir ini aku sering mengalami kekecewaan ya? Bersusah payah aku pergi ke Antahpura, duduk semalaman di bawah pohon, tubuhku dikerubuti nyamuk. Tapi orang yang ditunggu-tunggu tidak juga mau keluar. Aku betul-betul sangat kecewa. Dan sekarang aku pun kecewa. Semalaman aku berjalan bersama Yunda Puspita Sari. Tapi apa akhirnya? Aku tidak memperoleh sesuatu pun kecuali tidur nyenyak dan butir-butir biji kecipirku jatuh berantakan semuanya. Bukankah ini kitab Smaradana milik Paman Janardana? Aku sudah meminjamnya dan lupa mengembalikannya. Dan rupanya Paman Janardana juga lupa memintanya. Bagaimana ya? Coba aku akan memberitahu Ayah Resi. Kalau misalnya beliau menyuruhku mengembalikan kitab ini, tentu saja aku bersedia. Bagiku Antahpura tidak terlalu jauh. Masih merasa letih dan mengantuk, Endang Kusuma Dewi kembali bangun dari ranjang dan beranjak meninggalkan ruangan biliknya. Rupanya Resi Wiyasa juga sudah tidak duduk di serambi depan. Endang Kusuma Dewi mencarinya ke halaman samping maupun belakang pondok. Akhirnya, dia menemukan sang ayah di depan pintu puri sesaji. Ini kitab Maradana milik Paman Janardana ketinggalan. Ini kitab yang biasa dibaca anak-anak muda. Pasti Paman Janardana mencari-cari kitab itu. Harus segera dikembalikan, Ayah Resi. Ya, memang. Karena ini bukan milik kita. Sudah pantas kita mengembalikannya. Kamu kok belum istirahat? Wajahmu pucat, matamu cekung, dan tubuhmu layu. Kamu pasti letih sekali. Ayo, sana. Istirahat dulu. Kulihat pintu ruangan bilik kakakmu tertutup. Pasti dia sudah tidur nyenyak. Ayah Resi, kapan kitab itu akan dikembalikan? Kamu tidak usah ngurusi kitab. Biar nanti Rake Hambulu mengembalikannya ke Antahpura. Tapi ayah, mungkin Rake Hambulu belum tahu jalan ke Antahpura. Kamu kok ribut-ribut soal kitab ini, ya? Sudahlah, masa Rake Hambulu tidak tahu jalan ke Antahpura? Kalau dia tidak tahu, bisa bertanya pada orang-orang di jalanan. Masa tidak sampai ke Antahpura? Endang Kusuma Dewi nampak sangat kecewa. Gadis itu melengos, kemudian meninggalkan ayahnya. Sementara Resi Wiyasa masuk ke puri sesaji, kitab Smaradana dalam genggamannya. Rake Hambulu mengendarai kudanya dengan tenang, meninggalkan padepokan Indragila. Di persimpangan jalan menuju desa Silabungu, dia mengambil arah ke kiri. Dan tak lama kemudian, dia pun sudah sampai di daerah yang berbukit-bukit. Dia mengemban tugas dari Resi Wiyasa, mengantarkan kitab Smaradana ke Antahpura. Begitu menikung sebuah jalanan menurun, yang kanan-kirinya menjulang tinggi dinding-dinding bukit, Rake Hambulu buru-buru menarik tali kekang kudanya. Dari atas punggung kudanya, Rake Hambulu melihat sosok tubuh seorang gadis yang sudah sangat dikenalnya dan seringkali menjengkelkannya. Siapa lagi kalau bukan Endang Kusuma Dewi? Rake Hambulu melompat turun dari punggung kuda, kemudian menghampiri gadis itu yang berdiri di tengah jalan. Lili Kusuma Dewi, kok ada di sini? Hambulu, ya. Kau mau kemana? Ke Antahpura. Saya disuruh mengantarkan kitab Smaradana pada Tuan Janardana. Biar aku saja yang mengantarkannya. Jangan ini. Nanti saya kena marah Bapak Resi. Saya yang disuruh dan saya pula yang harus mengerjakannya. Sebaiknya Nini Kusuma Dewi kembali saja ke padepokan. Enak saja. Apa hakmu menyuruh-nyuruh aku kembali ke padepokan? Sini, kitab Smaradananya. Berikan padaku. Biar aku saja yang akan mengembalikannya pada Paman Janardana. Sebab aku yang meminjam buku itu. Tapi saya yang disuruh Bapak Resi. Hambulu, kamu jangan seperti anak kecil, Hambulu. Kamu pasti senang ya pergi dari padepokan karena bisa melihat-lihat suasana di luar. Ayo sini, berikan kitab itu. Jangan ini, jangan. Kalau saya berikan kitab ini, terus saya bagaimana? Nini Kusuma Dewi ada-ada saja. Sudahlah. Jangan lagi Nini Kusuma Dewi mengajak ribut. Ini soal kecil. Lagi pula daripada bersusah payah pergi ke Antahpura, Mengapa Nini tidak istirahat saja di padepokan? Kamu jangan macam-macam, Hambulu. Atau, kamu ingin aku merebut kitab itu dari tanganmu? Kok Nini Kusuma Dewi malah ngajak rebutan itu bagaimana, toh? Ya jangan. Biar saya saja yang ke Antapura. Cepat, Hambulu, berikan padaku. Jangan, Nini. Berikan. Aduh, Nini, jangan. Aduh, keras kepala kamu. Jangan. Kalau begitu, aku akan merebutnya. Jangan, Nini, jangan. Aduh, ini bagaimana kamu malah ngajak berkelahi? Endang Kusuma Dewi langsung melancarkan serangan-serangan beruntun. Rake Hambulu sejenak kelambakan, tapi akhirnya dia mampu menguasai keadaan. Dia memang tidak boleh menganggap enteng ilmu kanuragan yang dimiliki putri gurunya. Bagaimanapun juga, sekalipun perempuan, Endang Kusuma Dewi juga adalah seorang pendekar. Gerakannya sangat lincah dan sigap. Maklum, dia berlatih ilmu kanuragan sejak masih anak-anak di bawah bimbingan langsung Resi Wiyasa. Setelah pertarungan beberapa jurus, gadis itu berhasil menepak lengan Rake Hambulu. Kitab Smaradana terpental ke udara dan buru-buru Endang Kusuma Dewi menyambarnya. Dia berhasil merebut kitab itu. Bagaimana sekarang? Apa aku harus kembali ke padepokan? Pasti akan kena marah Bapak Resi Wiyasa. Nini Kusuma Dewi memang senang membuat orang susah. Ya, daripada kembali ke padepokan, lebih baik kususul ke Antapura. Endang Kusuma Dewi memasuki pintu depan padepokan Antapura ketika matahari baru saja tenggelam di mulut cakrawala. Perlahan-lahan hari menjadi gelap. Gadis itu menambatkan kudanya di bawah pohon dan seorang cantrik padepokan bergegas menghampirinya. Rupanya dia Sugatra. Loh, Nini Kusuma Dewi ya? Benar, Sugatra. Aku ingin bertemu Paman Janardana. Apa dia ada di pondok? Ada, Nini, ada. Tadi saya lihat beliau di belakang sedang memeriksa kandang ternak dan lumbung padi. Mari, Nini, silakan tunggu di serambi depan. Sebentar, Sugatra. Kalau dia sedang sibuk, jangan. Uro kembang sore saja tolong dipanggil. Tidak, Nini. Justru dua-duanya tidak sibuk. Oh. Bahkan mereka pasti senang sekali melihat kehadiran Nini Kusuma Dewi di padepokan Antapura. Sebentar ya, Nini. Sugatra bergegas menyeberangi halaman depan. Sebentar kemudian tubuhnya sudah lenyap di balik pondok sederhana. Endang Kusuma Dewi melangkah perlahan-lahan menuju serambi. Dia lalu duduk dekat tiang. Tiba-tiba hatinya serasa berdesir. Jantungnya berdegup kencang. Gadis itu tidak bisa mengucapkan sepatah pun ketika mendadak Mpu Janardana sudah berdiri di sampingnya. Wah, sudah lama Kusuma Dewi. Benar-benar aku tidak pernah menduga akan kehadiran seorang tamu yang jauh. Tamu seorang gadis yang cantik rupawan. Paman, belum-belum sudah menggoda. Apa kau disuruh Kakang Wiyasa ayahmu? Ada perlu apa Kusuma Dewi? Kalau tidak ada perlu, mana mungkin aku jauh-jauh pergi ke Antapura, Paman. Perlu penting rupanya. Tidak terlalu penting, Paman. Hanya ini, Paman. Aku mau mengembalikan kitab Smaradana. Oh, iya. Aku benar-benar lupa. Rupanya, dulu kamu pinjam ya? Iya, Paman. Aku yang lupa. Seharusnya dulu kukembalikan sebelum Paman Janardana meninggalkan padepokan Indrakila. Tidak apa. Tapi, apa kamu hanya mau mengembalikan kitab ini? Tidak ada perlu yang lain lagi? Tidak, Paman.